Rintai hujan basahi aku, temani sepi yang mengendap. Kala aku mengingatmu dan semua saat manis itu. Segalanya seperti mimpi, ku jalani hidup sendiri. Andai waktu berganti, aku tetap takkan berubah. Selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Selalu ada cerita simpan di hatiku tentang kau dan hujan, tentang cinta kita yang mengalir seperti air. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Oh, aku bisa tersenyum sepanjang hari, karena hujan pernah menahanmu di sini. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Sepanjang hari, karena hujan pun